Halaman 601, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-103, Al-Asr, termasuk surah Makkiyah, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wal-Asr. 2. Innal insana lafi khusr. 3. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Baris ketujuh, surah ke-104, Al-Humazah, termasuk surah Makkiyah, 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wailul likulli humazatin lumazah. 2. Alladhi jama'a malan wa'addadah. 3. Yahsabu anna malahu akhladah. 4. Kalla layunbadhanna fil hutamah. 5. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. 6. نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ. 7. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. 8. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ. 9. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ. Baris ke-13, surah ke-105, Al-Fil, termasuk surah Makkiyah, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 3. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. 4. Tarmihim bihijaratin min sijjil. 5. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.